Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Amma ba'd. Alhamdulillah kita di malam hari ini berjumpa melalui kajian online yang ini merupakan kajian perdana dari pembahasan yang berjudul Fikih Berkurban dan Tata Cara Menyembelih. Ayol ikhwah rahimani wa rahmakumullah, yang insyaallah kajian ini akan dilaksanakan secara rutin dalam rangka kita menyambut datangnya musim ibadah Idul Qurban, yang ini merupakan salah satu syiar dari syiar-syiar Islam yang wajib kita agungkan dan kita muliakan. Wa may yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu termasuk dari ketakwaan qalbu, ketakwaan hati. Maka ibadah Idul Qurban itu harus kita muliakan, dan setiap kita pasti bercita-cita dan memiliki upaya untuk mengamalkan al-udhiyah, ibadah kurban, sebagai salah satu realisasi dari tauhid kita, amaliyah dari tauhid kita, yaitu mempersembahkan kurban untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibadah kurban merupakan salah satu ibadah besar, ya, yang Allah iringkan ibadah itu dengan ibadah salat, yang menunjukkan besarnya nilai ibadah kurban ini. Karena Allah iringkan dengan ibadah salat, yang itu merupakan ibadah terbesar dalam Islam setelah syahadah la ilaha illallah. Demikian pula dalam as-sunnah banyak keterangan yang menunjukkan keutamaan ibadah ini, dan Nabi alaihi salatu wassalam juga senantiasa melaksanakannya secara rutin. Karena itu ayol ikhwah, kita menyambut hari atau musim ibadah ini, salah satu upaya kita dalam menyambutnya adalah dengan mempersiapkan ilmunya. Ya, maka kajian online ini adalah dalam rangka membantu kita semua memurajaah kembali ilmu tentang fikih berkurban dan tata cara menyembelih, yang insya Allah kita awali dari hari ini, Rabu 16 Dzulqa'dah 1445 Hijriah, 1446 Hijriah, yang bertepatan dengan 14 Mei 2025. Yang insya Allah Ta'ala kita akan menjadikan kitab Ahkamul Udhiyah Wadzakah, ya, karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah sebagai acuan pembahasan kita. Ayol ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Pembahasan pertama adalah fi ta'rif al-udhiyah wa hukmiha. Pembahasan tentang definisi udhiyah dan hukumnya. Apa itu makna udhiyah dan apa hukumnya? Apakah itu wajib ataukah sunnah? Al-udhiyah ma yuzbah min bahimatil an'am ayyam al-adha bisababil id taqarruban ilallahi azza wa jal. Udhiyah adalah sesuatu yang disembelih, yaitu dari bahimatil an'am, ya, dari hewan jenis bahimatul an'am, yaitu unta, sapi, dan kambing. Ya, ini yang disembelih. Ya, sehingga hewan yang disembelih, nam, dari jenis bahimatul an'am pada hari-hari adha. Pada hari-hari Idul Adha. Yakni pada hari 10 Dzulhijjah dan di hari-hari tasyrik. 10 Dzulhijjah itulah hari adha. Ya, itulah hari Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Bisababil Id, yang itu dilakukan karena sebab Id. Karena sebab Idul Adha itu. Taqarruban ilallahi azza wa jal, dilakukan penyembelian itu dalam rangka bertaqarrub kepada Allah azza wa jal. Sehingga penyembelian ini dipersembahkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala dan ini bernilai ibadah. Dan karena merupakan ibadah, maka wajib ditujukan untuk Allah semata dan tidak boleh dipalingkan atau ditujukan kepada selain Allah azza wa jalla. Wa hiya minal ibadatil masyru'ah. Ini termasuk salah satu ibadah yang disyariatkan fi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ijma'il muslimin, berdasarkan kitabullah dan sunnah rasulnya serta kesepakatan kaum muslimin. Sehingga dalil bahwa ini merupakan ibadah yang masyru'ah itu berdasarkan Al-Quran, sunnatul rasul, dan berdasarkan ijma'ul muslimin. Adapun dalil dari Al-Quran adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah kamu karena Rabbmu. Dan wanhar. Lakukanlah nahr. Nahr yakni penyembelihan. Maka dalam ayat ini Allah perintahkan salat dan nahr, yang itu Allah perintahkan dilakukan untuk Rabbmu. Yakni ikhlas karenanya. Murni karena Allah subhanahu wa ta'ala, dipersembahkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam ayat ini, dua perbuatan ini Allah perintahkan dilakukan untuk Allah dan ditujukan untuk Allah, yang menunjukkan dua perbuatan ini adalah ibadah. Yaitu apa? Salat dan nahr. Nahr adalah menyembelih. Sehingga sembelihan termasuk salah satu bentuk ibadah yang wajib ditujukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, udhiyah adalah salah satu penyembelihan. Ya, salah satu bentuk ibadah az-dzabh. Ibadah dalam bentuk az-dzabh, penyembelihan. Ini udhiyah. Wa qala ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan wahai Nabi, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbil Alamin. La syarikalah. Tiada sekutu untuknya. Wa bidzalika umirtu, dan dengan itu aku diperintah. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah yang pertama kali menjadi muslimin. Ayol ikhwa rahimani wa rahmakumullah, ini menunjukkan bahwa menyembelih, mempersembahkan sembelihan itu adalah salah satu bentuk ibadah. Ya. Allah perintahkan di sini, sesungguhnya salatku. Ya, salati, sesungguhnya salatku. Wa nusuki, nusuk adalah menyembelihan. Makna nusuk ada makna umum, yaitu ibadah. Wa nusuki, yakni ibadati. Ya, ini makna umum. Ada makna khusus. Wa nusuki yakni dhabhi, sembelihanku. Ya, maka katakan, sesungguhnya salatku dan sembelihanku, wa mahyaya, waktu hidupku, wa mamati, waktu matiku, lillah, hanya untuk Allah. Ya. Yakni apa? Salat dan ibadah dan sembelihanku untuk Allah sebagai bentuk ibadah kepadanya. Nah, wa mahyaya wa mamati, waktu hidup dan waktu matiku untuk Allah, yang ini merupakan milik Allah subhanahu wa ta'ala, hidup dan matiku. Nah, untuk Allah Rabbul Alamin, tiada sekutu baginya, dan dengan itu aku diperintah, yaitu memurnikan ibadah, salah satunya termasuk diantaranya ibadah salat dan sembelihan, serta menyerahkan hidup dan mati untuk Allah. Ya, mempersembahkan hidup dan matimu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dikatakan wa ana awwalul muslimin, yakni aku al muslimin yang terdepan, yang paling awal. Nah, barakallahu fikum. Sehingga ayat ikhwa rahimani wa rahmukumullah, ayat ini juga menunjukkan bahwa ibadah kurban merupakan sesuatu yang merupakan ibadah yang disyariatkan, karena salah satu bentuk sembelihan adalah al-udhiyah. Ya, salah satu sembelihan bentuk sembelihan az-dzabh itu adalah al-udhiyah. Wa hadhihi al-ayatu tadullu ala anna dzabha taqarruban ila Allah. Taib, atau sebelum itu Allah Ta'ala juga mengatakan wali kulli ummatin ja'alna mansakan yadzak liyadzkurullah liyadzkurusmallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu. Untuk setiap umat kami jadikan mansakan, salah satu cara beribadah, salah satu yakni mansakan penyembelihan. Nah, barakallahu fikum. Tata cara beribadah, salah satunya adalah tata cara menyembelih. Ya, ja'alna mansakan liyadzkuru smallahi ala ma razaqahum, agar mereka menyebut nama Allah ya, atas rezeki, atas apa yang Allah berikan rezeki kepada mereka, atas apa yang Allah rezekikan kepada mereka dari bahimatul an'am, yakni rezeki dari Allah, bahimatul an'am ini. Maka agar mereka menyebut nama Allah terhadap rezeki tersebut, bahimatul an'am ini. Fa ilahukum ilahu wahid, maka ilah kalian adalah ilah yang satu. Falahu aslimu, hanya kepadanya lah hendaknya kalian berislam, hendaklah kalian berserah diri. Ayat ini menunjukkan bahwa menyembelih dalam rangka bertaqarrub kepada Allah Ta'ala adalah masyru', disyariatkan pada setiap agama, pada setiap umat. Ya. Karena Allah katakan tadi wali kulli ummatin ja'alna mansakan. Untuk setiap umat kami jadikan adanya mansak, tata cara penyembelihan. Ya. Sehingga dzabah dalam rangka bertaqarrub kepada Allah, nah, itu disyariatkan untuk setiap agama, untuk setiap umat. Dan ini merupakan bukti yang sangat jelas, dalil yang sangat jelas bahwa penyembelihan itu adalah ibadah dan maslahah untuk setiap zaman, untuk setiap zaman dan tempat, dan setiap umat. Karenanya Allah syariatkan untuk setiap umat. Untuk setiap umat Allah syariatkan adanya mansak, tata cara penyembelihan. Ya, sehingga itu bernilai ibadah dan itu merupakan maslahah yang berlaku di setiap zaman, di setiap tempat, dan setiap umat. Nah, inilah dalil dari Al-Quran. Adapun dalil dari As-Sunnah, maka telah terdapat riwayat yang pasti sahih ya, akan masyru'iyah disyariatkannya udhiyah ini. Nah, yaitu bersumber dari sabda Nabi Sallallahu alaihi wasallam, perbuatan Nabi dan persetujuan Nabi. Yani dari qaul Nabi alaihi salatu wasallam, dari fi'il perbuatan Nabi, dan dari takrir Nabi alaihi salatu wasallam. Sehingga terdapat padanya tiga bentuk sunnah sebagai dalil akan disyariatkannya udhiyah, yaitu sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, dan sunnah takririyah. Dalam as-sahihain dari sahabat Al-Barra bin Azib, dari sahabat Al-Barra bin Azib radhiyallahu an, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man dzabaha ba'da as-salah faqad tamma nusukuhu wa asaba sunnatal muslimin." Barang siapa yang menyembelih setelah salat, yakni setelah salatul Id, Idul Adha, maka telah terwujud nusuknya, ibadah nusuknya telah terwujud, terlaksana. Ya, jadi dia telah melaksanakan ibadah nusuk, ibadah dzabah, ibadah udhiyah. Wa asaba sunnatal muslimin, dan menepati sunnah kaum muslimin. Demikian dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Demikian pula hadis dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi di antara para sahabatnya dhahaya, yakni hewan-hewan yang bisa disembelih untuk udhiyah, untuk kurban. Nah, sahabat Uqbah mendapat bagian jaz'ah. Jaz'ah ini adalah hewan kambing yang belum berusia 1 tahun. Nah, itu jata'ah. Maka sahabat Uqbah bertanya, "Ya Rasulullah, sarat li jata'ah." Wahai Rasulullah, aku mendapatkan bagian jata'ah. Faqala, "Dahhi biha." Sembelihlah, lakukanlah kurban dengannya. Ya, ini menunjukkan boleh. Ya, ini menunjukkan apa? Nabi memerintahkan, "Dahhi biha." Berarti apa? Diperintah untuk melakukan ibadah udhiyah. Dan boleh dengan hewan yang masih berkategori jaz'ah, yaitu pada kambing. Dan nanti akan kita bahas secara rinci masalah. Akan ada pembahasan rinci tentang masalah ini. Dalam as-sahihain juga, dalam riwayat Bukhari dan Muslim juga, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, qala, "Dhahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikabshain amlahain. Dhabahahuma biyadih wasamma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sifahihima." Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam berudhiyah, menyembelih, ya, berkurban dengan 2 ekor domba yang amlahain. Amlah itu yang campur warnanya antara hitam dengan putih. Ya, amlahain, yakni jenisnya bagus. Secara fisik bagus. Nabi menyembelih 2 ekor kambing ini tadi. Kabsyain, 2 ekor domba. Kabsyain, amlahain. Ya. Yang Nabi menyembelih keduanya biadih, dengan tangan beliau sendiri. Wasamma, dan beliau menyebut nama Allah. Bismillah. Wakabbara, dan bertakbir. Wawada'a rijlahu, dan beliau letakkan, ya, kaki beliau ala sifahihima, di atas leher, sisi leher keduanya. Ya, sisi leher keduanya. Ini menunjukkan sekaligus tata cara menyembelihnya. Ya, sehingga termasuk yang dianjurkan adalah, yang merupakan sunnah adalah, sahibul kurban menyembelih sendiri. Dia sendiri yang menyembelih dengan tangannya. Kemudian tata caranya adalah didahului dengan menyebut nama Allah dan takbir. Lalu termasuk tata caranya adalah bagaimana fisik sang penyembelih, sahibul kurbannya itu, adalah dengan meletakkan kakinya di sisi leher hewannya. Demikian dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Wa an Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma qala aqama nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil Madinah 10 sinin yudhi. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Madinah 10 tahun, yudhi, selalu melakukan udhiyah setiap tahunnya. Beliau dalam masa 10 tahun itu selalu yudhi, yakni selalu berkurban. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dan Tirmizi. At-Tirmizi mengatakan hadisun hasan. Ini adalah hadis yang hasan. Naam. Barakallahu fikum. Demikian pula dalam As-Sahihain, dari sahabat Jundub bin Sufyan Al-Bajali, beliau mengatakan syahidtu al-adha ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, falamma qada salatahu bin nas nazara ila ghanamin qad dhubihat. Ya. Aku turut hadir Idul Adha, salat Idul Adha bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika beliau selesai dari salatnya mengimami kaum muslimin kala itu, setelah selesai beliau melihat pada seekor kambing yang sudah disembelih. Maka beliau bersabda, "Man dhabaha qabla salati falyadhbah syatan makanaha. Wa man lam yakun dhabah falyadhbah ala ismillah." Barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, yakni sebelum sholat Idul Adha, maka hendaknya dia menyembelih lagi sekarang seekor kambing sebagai penggantinya. Yang menunjukkan bahwa sembelihan dia yang dilakukan sebelum sholat Idul Adha itu tidak sah. Sehingga Nabi memerintahkan menyembelih lagi seekor kambing sebagai gantinya. Wa man lam yakun dzabah, barang siapa yang belum menyembelih, falyadzbah ala ismillah, maka silakan dia sekarang menyembelih dengan menyebut nama Allah. Nah, ini riwayat inilah riwayat lafaz Imam Muslim. Wa an Atha' bin Yasar qala sa'altu Aba Ayyub al-Ansari kaifa kanat ad-dhahaya fikum ala ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala kana ar-rajul yudahi bisyah anhu wa an ahli baitihi al-hadis. Atha' bin Yasar mengatakan, aku bertanya kepada Ayyub, Abu Ayyub al-Ansari, yakni Atha' bin Yasar ini salah seorang tabi'in, murid sahabat. Maka beliau mengatakan, aku bertanya kepada Abu Ayyub al-Ansari. Abu Ayyub al-Ansari salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya? Bagaimana dulu dhahaya, hewan-hewan kurban di tengah-tengah kalian pada masa Nabi alaihi salatu wasallam? Yakni bagaimana praktek penyembelihan, praktek kurban di zaman Nabi? Faqala, maka dijawab oleh sahabat Abu Ayyub al-Ansari, kana ar-rajul yudhahi bisyah anhu. Ya, wa an ahli baitihi, bahwa seorang di antara kami itu menyembelih seekor kambing untuk dirinya dan untuk keluarganya yang di rumah, yang serumah dengannya. Al-hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tirmidzi dan beliau mengatakan sahih. Ya, dan mengatakannya sebagai sahih. Demikian, sehingga ini menunjukkan apa? Bahwa praktek kurban itu dilakukan dengan cara menyembelih seekor kambing yang itu bisa kurban, bernilai kurban untuk dirinya dan untuk keluarganya yang di rumah. Ini adalah dalil-dalil dari as-sunnah, menunjukkan bahwa kurban merupakan ibadah, kurban adalah ibadah yang disyariatkan. Adapun ijma, ya, ijma kaum muslimin yang menunjukkan disyariatkannya udhiyah. Ya, maka ijma, kesepakatan ini telah dinukilkan oleh banyak para ulama. Ya, ulama banyak menukil adanya ijma, adanya ijma kesepakatan, ya, kaum muslimin bahwa ibadah udhiyah itu disyariatkan. Di antaranya sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, ajma'al muslimun ala masyru'iyatil udhiyah. Kaum muslimin sepakat akan disyariatkannya ibadah udhiyah, ibadah kurban. Demikian pula terdapat dalam Fathul Bari, syarah sahihil Bukhari, karya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia mengatakan, wala khilaf fi kauniha min syara'i'id din. Wala khilaf fi kauniha min syara'i'id din. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa ibadah udhiyah itu termasuk salah satu syariat-syariat agama. Ya, termasuk salah satu syariat agama. Ini telah disepakati oleh kaum muslimin. Tidak ada perbedaan padanya. Demikian ayyuhal ikhwah, kaum muslimin, pendengar dimanapun berada yang mendengarkan kajian ini melalui siaran radio Manhajul Anbiya. Inilah yang bisa kita sampaikan di pertemuan pertama ini. Semoga menjadi bekal bagi kita, ya, yang menunjukkan dalil-dalil tentang disyariatkannya ibadah kurban, sehingga ini memperbarui, bisa memperbarui ilmu kita, memperbarui niat kita, sehingga dan memperbarui semangat kita dalam melaksanakan ibadah ini. Barang siapa yang mampu dan telah memiliki rezeki, mari segera laksanakan ibadah ini. Yang masih belum, mari kita berupaya, berharap, meminta kepada Allah agar Allah berikan kemampuan melaksanakan ibadah yang agung dan mulia ini. Sebagaimana tadi telah disebutkan bahwa Nabi setiap tahun selalu melakukan ibadah ini. Nah, bahkan Nabi menyembelihnya sendiri, langsung dengan tangan beliau. Ayol ikhwa rahimani wa rahmakumullah, itu yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita, menjadi ilmu bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.